sekarang. Nomor 5, ciri khas dari Al-Qur'an, ciri khas dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, pertengahan dalam semua sisi. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah agama yang mereka itu berjalan di jalur tengah. Tidak gulu melampaui batas dan juga tidak merempehkan. Contoh, agama-agama yang selain Islam adalah agama-agama yang dibangun di atas penyimpangan. Kadang-kadang gulu, kadang-kadang meremehkan. Contoh, orang-orang Yahudi, dia menganggap Nabi Isa adalah anak zina. Orang Yahudi menganggap Nabi Isa adalah anak zina. Kenapa? Nabi Isa lahir tanpa bapak, tiba-tiba langsung dikasih oleh Allah, ditiupkan ruh ke dalam perutnya Maryam. Itu orang Yahudi, berarti dia gulu melampaui batas sampai mengadakan Nabi Isa anak zina. Sebaliknya, orang-orang Nasrani gulu yang kebalikan. Kalau Yahudi mengatakan anak zina, kalau yang Nasrani mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan. Satu menginjak sedalam-dalamnya, satu mengangkat setinggi-tingginya. Al-Sunnah, pertengahan, Nabi Isa adalah Nabi dari Nabi-Nabi yang Allah utus. Tetapi Nabi Isa adalah manusia, manusia biasa. Nabi Isa makan, Nabi Isa pernah sakit, Nabi Isa pun akan wafat. Tapi sebelum wafat, ia akan diturunkan nanti sebelum hari kiamat untuk membunuh Dajjal. Jadi Al-Sunnah pertengahan, Nabi Isa ya Nabi, tapi Nabi Isa ya manusia, bukan Tuhan yang harus kita sembah. Paham? Ayo tanda-tanda contoh pertengahannya agama agama Islam. Di banyak contoh lain lagi. Masalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Dalam menyikapi sahabat-sahabat Nabi Muhammad, ada dua kelompok yang menyimpang dalam Islam. Satu yang disebut dengan kelompok ekstrem kanan, biasa dinamakan dengan ulama-ulama, namanya Khawarij. Mereka mengkafirkan seluruh para sahabat Nabi, termasuk sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Dulu kisahnya panjang, kalau dibuka di sejarah, sahabat Nabi dikafirkan oleh orang-orang yang ekstrem kanan, orang-orang Khawarij namanya. Nabi dikafirkan para sahabat, padahal para sahabat dijamin masuk surga seluruhnya kan. Nah, yang sebaliknya orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mengangkat Ali sampai setinggi-tingginya, sampai menjadikan Ali sebagai Tuhan, yang sekarang masih terjadi di Iran. Nah, lihat yang disembah kuburannya, Hasan Hussein. Yang dia berdoa ketika kena virus corona, dia berkumpul di tengah-tengah, yang dia berdoa dipanggil siapa? Ali bin Abi Thalib. Yang dipanggil Ali, berdoa kepada Ali. Nah, kelompok yang ekstrem kanan, Khawarij, mengkafirkan para sahabat. Masuk Ali bin Abi Thalib dikafirkan. Yang ekstrem kiri, mengatakan Ali bin Abi Thalib ya Tuhan nanti. Begitulah hulunya orang. Nah, itu Syiah yang di Iran sekarang. Dan sekarang Iran tersebarnya virusnya sudah sampai 50 ribu lebih. Dan wafatnya sudah sekitar 8%. Amerika 200 ribu lebih. Itali peringkat nomor 2. 100 ribu lebih. China sudah turun peringkat nomor 5. Jadi negara Eropa sudah. Sudah hampir seluruh belahan dunia virus corona menyebar. Makanya nasihat-nasihat ulama, boleh kita meninggalkan sholat Jumat dan sholat berjamaah. Bahkan di Saudi pun masjid-masjid sudah ditutup, kemudian dibatasi dari jam 7 malam sampai jam 6 pagi tidak boleh melakukan perjalanan. Keluar dari rumah kena denda, mungkin berapa miliar kena dendanya. Alhamdulillah sekarang kasus di Saudi sudah berturun dan sekarang sudah boleh tawaf, cuman di jumlahnya cuma dibatasi sampai 50 orang Saudi. Tapi alhamdulillah kasusnya tidak sebanyak di negara-negara Eropa. Saudi paling 1000 lebih, cuman yang meninggal paling 4 atau 5. Indonesia kasusnya sudah 2000, yang meninggal sudah hampir 200-an. Dan dia pun Indonesia baru berjalan berapa minggu kan? Amerika sampai sekarang sudah berjalan 3 bulan dan belum selesai kasusnya. 3 bulan. Kita baru permulaan, baru berapa minggu. Makanya nasihat-nasihat dari pemimpin kita, presiden kita, nasihat dari tenaga medis untuk diam di rumah. Ini solusi yang paling baik sekarang. Ada yang pakai masker. Masker tidak mencegah datangnya virus. Hand sanitizer tidak membunuh virus. Cuma membunuh bakteri. Itu penting. Jadi kita sekarang waktunya untuk bersabar. Makanya di saat-saat seperti itu, kita mendengarkan ucapan orang-orang yang ahli. Bukan ucapan orang-orang yang ngigau. Ucapan orang-orang yang gila followers cuma nyari tenar. Banyak zaman sekarang yang ngigau cuma nyari followers. Kemudian yang keenam, tadi yang kelima adalah Ahlussunnah ya pertengahan. Nah, bagaimana Ahlussunnah tadi menyikapi para sahabat? Seluruh para sahabat adalah manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Ya kan, kemarin kita sebutkan seluruh para sahabat nabi tanpa terkecuali adalah manusia yang paling baik di muka bumi, tapi di bawah derajat para nabi dan rasul. Tapi tidak ada satupun para sahabat yang maksum. Sahabatnya bisa juga berbuat dosa, karena yang maksum yang tidak pernah berbuat dosa cuma nabi dan rasul. Wajiban kita kepada para sahabat, cinta kepada para sahabat, tapi tidak mengangkat setinggi-tingginya sampai menjadikan dia Tuhan. Jadi pertengahan agama Islam, tenang jalannya, damai. Contoh lagi, dalam masalah menyikapi takdir. Contoh, kita ambil contoh dalam masalah virus corona. Virus corona, dalam menyikapi masalah takdir ada tiga kelompok. Kelompok pertama, yang menitik beratkan bahwasannya takdirnya tergantung usaha kita masing-masing. Kalau kita menjaga diri, pasti tidak mungkin kena virus corona. Jadi yang membuat suatu keputusan takdir adalah makhluk. Yang membuat keputusan takdir terjadi atau tidak terjadi adalah makhluk. Yang sebaliknya lagi, kelompok yang kedua, ekstrim kiri, dia mengatakan manusia yang tidak punya kehendak, manusia yang tidak punya pilihan. Apapun yang manusia lakukan semuanya adalah terpaksa. Manusia itu ibaratkan kapas yang ditiup angin. Kemanapun angin bertiup, disitulah manusia akan pindah. Jadi manusia tidak punya kehendak. Ketika manusia bermaksiat, itu bukan kehendak manusia. Itu kehendaknya Allah, katanya. Itu orang yang menyimpang, ekstrim kiri. Yang ekstrim kanan sebaliknya. Kalau dia tidak berusaha, dia pasti gagal. Kalau dia berusaha, dia pasti berhasil. Jadi takdir ditentukan oleh manusia seorang. Itu ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ya, ekstrim kanan tadi berarti dia mengingkari adanya takdir Allah. Kalau manusia berusaha, pasti dia selamat. Dia mengingkari takdir Allah. Seandainya Allah takdirkan dia kena, walaupun usaha sebanyak apapun dia lakukan, pasti kena virus. Tapi dia meyakini kalau dia berusaha pasti tidak kena virus, dipastikan. Berarti dengan usaha tadi. Nah, takdir berarti dibuat pribadi dan orang-orang yang mengingkari takdir Allah, keputusan Allah. Padahal kita beriman, takdir Allah telah dicatat 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Walaupun kita berdiam diri di rumah bertahun-tahun, kalau Allah takdirkan kena, pasti kena. Walaupun usahanya sudah habiskan duit berjuta-juta, mungkin bisa beratus juta, sudah usaha maksimal, kalau ditakdirkan kena, pasti kena. Yang sebaliknya, manusia bagaikan kapas. Jadi untuk apa usaha? Jalan ya terus, kumpul ya terus, ngopi ya terus, untuk apa usaha? Kalau ditakdirkan kena, tidak ditakdirkan kena, mati, tidak mati ya mati. Berarti tidak perlu usaha manusia. Di ekstrim yang kedua. Nah, bagaimana menyikapi masalah itu? Manusia dalam masalah takdir pertengahan. Takdirnya sudah Allah tentukan 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Sudah Allah catat di lauhil mahfud. Dan takdir yang telah Allah catat tidak mungkin bisa berubah dan tidak mungkin bisa bergeser. Pertanyaannya sekarang, ada tidak orang yang tahu takdirnya masing-masing? Tidak ada yang tahu. Kalau kita tidak tahu takdir kita masing-masing, tugas kita apa? Usaha. Usaha semaksimal mungkin, menjauhi kontak, kemudian kita mencuci tangan setiap hari, kemudian kita tidak berkumpul, menjarangi keluar, menjaga jarak. Itu kan usaha secara zahir. Sudah usaha maksimal, ternyata Allah takdirkan kita kena. Barulah itu namanya takdir. Nah, banyak sekarang orang, ya mungkin ya masyarakat kita kan orang-orang yang bekerja harian, kita harap maklum. Ya, alasannya mereka kan, kalau kita mati ya mati, katanya kan. Kalau Allah takdirkan mati ya mati. Kita di rumah pun pasti mati, betul. Kalau kita mati seorang, ngubur diri seorang, betul kan? Tapi kalau kita mati kan nyebarkan virus. Itu kan bisa memudaratkan seluruh masyarakat. Nah, yang tidak kita paham. Cuman kan masyarakat kita memang bekerja harian. Mereka kalau tidak kerja, tidak dapat penghasilan. Itulah buah simalakama kita. Cuman akidah kita yang harus kita tanamkan, bahwasanya seluruh yang terjadi di muka bumi, tersebarnya virus, sampai ke seluruh dunia adalah takdir dari Allah. Cuman pertanyaannya, tahu tidak kita? Kita kena virus atau enggak? Enggak tahu. Dan kita enggak tahu takdir Allah. Berarti tugas kita adalah berusaha semaksimal mungkin. Melakukan usaha-usaha yang zahir. Sehingga kita tidak terkena virus tersebut. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita tetap diberikan kesabaran menghadapi virus yang tidak tahu kapan berakhir. Kemudian yang keenam, termasuk apa ya, keistimewaan atau ciri khas dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, biar kita tidak cuma menjadikan Ahlus Sunnah itu cuma pengakuan atau klaim, tapi harus ada pembuktian. Buktinya Ahlus Sunnah wal Jamaah orang yang paling semangat untuk mempersatukan kaum muslimin dan menjauhi berbagai macam bentuk perpecahan. Ahlus Sunnah wal Jamaah orang yang hidupnya untuk mempersatukan barisan kaum muslimin dan menjauhi berbagai bentuk perpecahan. Contohnya teh, Nabi Muhammad SAW ketika kita sholat diperintahkan untuk merapatkan shaf. Rapatkanlah shaf. La takhtalifu, kata Nabi Muhammad. Jangan kalian itu bercerai-berai dalam shafnya. La takhtalifu qulubukum. Kalau kalian bercerai-berai, hati kalian juga akan terpecah. Secara zahir menunjukkan nanti kepada pecahnya hati. Kalau susunan shaf sudah berpisah, nanti hatinya juga akan berpecah. Contoh dari Nabi Muhammad, kita disuruh merapatkan saf untuk menjaga persatuan. Nah, kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah, simbol atau syiar atau ciri khas ialah untuk mempersatukan kaum muslimin, tidak untuk memecah belah. Nah, pertanyaannya sekarang, itu tatkala mengingkari orang jangan berdoa di kuburan, dikatakan sok suci, dikatakan ikut campur urusan orang. Enggak boleh berdukun. Berdukun itu syirik. Dikatakan memecah belah persatuan kaum muslimin. Berarti kalimat persatuan itu masih ambigu dan jelas. Apa yang dimaksud dengan persatuan? Di atas apa kita harus bersatu? Apakah persatuan yang dimaksud kita membiarkan semua yang dilakukan oleh orang lain, mau dia berbuat syirik, mau dia berbuat maksiat, mau dia melakukan pembunuhan, mau kita biarkan? Ini namanya bersatu. Sebagian orang kan gitu. Ya urusanku lah, aku nak pergi kemana pun urusanku. Nak berdoa ke kuburan, ke hatiku lah. Nak berdukun terserah aku. Itu yang kita sebut dengan persatuan. Nah, kalau itu yang kita sebut dengan persatuan, berarti itu namanya perpecahan. Sekarang kita ambil benangnya. Bagaimana cara mempersatukan kaum muslimin? Perhatikan, kita tatkala ingin masuk Islam, atau yang kita kenal dengan rukun Islam yang pertama, apa rukun Islam yang pertama? Dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Perhatikan makna dari dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diberikan ibadah apapun kecuali hanya Allah. Berarti persaksian asyhadu an la ilaha illallah, kita mempersaksikan diri kita hanya mentauhidkan Allah, memberikan ibadah apapun bentuk ibadah hanya kepada Allah. Ikhlas ibadah apapun hanya kepada Allah. Yang namanya semua bentuk kesyirikan itu tidak nyambung dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Makanya kita ingkari semua orang yang berbuat syirik. Dan masalah syirik dalam agama besar. Dan dakwah seluruh para nabi dan rasul adalah berdakwah dalam masalah tauhid dan melarang dari syirik. Perhatikan Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah mengutus kepada setiap umat yang telah Allah hidupkan di muka bumi ini, dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir, rasulan. Kami utus satu orang rasul pada setiap umat, kata Allah. Apa perintahnya? An ya'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah saja dan kufurlah kepada semua taghut-taghut yang disembah kepada selain Allah.